Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran durus al-lughah al-arabiyah jilid yang kedua dan masih pada pelajaran kelima. Pelajaran kelima. Kemarin kita telah menyelesaikan latihan ke-8, latihan mengubah jumlah ismiyah menjadi jumlah ismiyah yang diawali dengan isim dan jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Kemudian latihan ke-9. Latihan ke-9 halaman 34. تأمل الأمثلة الآتية. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Kharajat tullabu wa dhahabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akalan nasu wa syaribu. Yang pertama kharaja artinya adalah keluar, kata kerja atau fi'il madhi, keluar. At-tulab jamak dari talib, jamak dari talib, pelajar-pelajar itu telah keluar. Wa dhahabu. Wadhahabu. Kita belum ingin menjelaskan tentang huruf waw, tapi yang ingin kita jelaskan adalah fiilnya. Wa artinya dan. Kharajat tullabu wadhahabu. Para pelajar itu telah keluar dan mereka pergi. Dan mereka pergi. Contoh nomor 2, qara'at tullabu wa katabu. Qara'a fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan pada waktu yang telah lampau. Qara'a membaca, telah membaca. At-tullabu pelajar-pelajar itu telah membaca. Wa katabu dan telah menulis. Nomor 3, akalan nasu wa syaribu. Akala itu fi'il madhi, artinya telah makan. Annas manusia, orang-orang itu telah makan. Wa syaribu dan telah minum. Isim yang terletak setelah fi'il pada 3 contoh ini adalah fa'il. Fa'il atau pelakunya yang melakukan perbuatan tersebut. Yang namanya fa'il atau pelaku di dalam bahasa Arab, dalam nahwu, harus marfu', yaitu harokat huruf terakhirnya dhammah. Huruf terakhirnya berharakat dhammah. Kemudian fa'il itu bisa berupa isim mufrad yang jumlahnya satu, juga bisa berupa isim yang jumlahnya dua atau musanna, dan juga bisa berupa jamak. Bisa berupa jamak. Fa'il juga bisa berupa isim yang berjenis mudzakkar, dan juga bisa berupa isim yang berjenis muannas. Semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Dan hukumnya sama, yaitu harus marfu, harus marfu. Sekarang ini yang telah kita ketahui bahwa marfu itu huruf terakhirnya berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Nanti ada tambahan pembahasan tentang ini, insyaallah pada babnya. Kalau sudah sampai pada pelajarannya kita jelaskan. Dan ingat, fa'il, fa'il letaknya, posisinya disebutkan setelah fi'ilnya. Setelah fi'ilnya. Kharajat tullabu, ini fi'ilnya kharaja. At-tullabu fa'ilnya. Qara'at tullabu. Akalan nasu. At-tullabu dibaca dengan harakat dhammah karena sebagai fa'il. Tidak boleh dibaca dengan fathah ataupun kasrah. Kharajat tullaba, kharajat tullabi. Tidak boleh pada contoh ini karena dia sebagai fa'il, pelaku. Disebutkan setelah fi'ilnya. Setelah fi'ilnya. Nah, kalau posisinya dirubah, kalau posisinya dirubah, maka dia bukan sebagai fa'il. Bukan sebagai fa'il. Sebagai mubtada. Contohnya yang sudah kita baca pada pelajaran kelima, latihan ketujuh pada pertemuan yang lalu. At-tullabu dhahabu. At-tullabu kharaju. At-tullabu qara'u. An-nasu akalu. Ya. Walaupun sekali lagi secara makna itu adalah pelakunya, tapi dalam susunan bahasa Arab tidak disebut sebagai fa'il. Tidak disebut sebagai fa'il. Ini pembahasan pada tiga contoh yang telah disebutkan pada latihan ke-9. Kharajat tullabu, qara'at tullabu, akalan nas. Sekarang pembahasan berikutnya, fi'il yang terletak setelahnya. Wadhahabu, wakatabu, washaribu. Wa ini nanti ada disebut huruf ataf, tapi belum ingin kita jelaskan pada pelajaran ini. Sekarang kita cukup ketahui saja artinya. Wadhahabu, dan mereka pergi. Wakatabu, dan mereka menulis. Washaribu, dan mereka minum. Para pelajar itu keluar dan pergi. Para pelajar itu membaca dan menulis. Orang-orang makan dan minum. Wadhahabu, wakatabu, washaribu. Di sini tidak disebutkan pengulangan fa'il berupa isim yang telah disebutkan sebelumnya. Artinya tidak dibaca atau tidak disebutkan kharajat tullabu wa dhahabat tullabu, qara'at tullabu wa katabat tullabu, akalan nasu wa syariban nas. Tidak diulang, tidak diulang penyebutannya, tetapi cukup diganti dengan menggunakan dhamir atau kata ganti. Kata ganti. Kata ganti yang tepat untuk contoh-contoh ini adalah waw al-jama'ah. Waw al-jama'ah. Wa dhahabu. Aslinya dhahaba, kemudian kasih dhamir waw. Dhahabu. Harokat ba'nya berubah menjadi dhammah karena yang sesuai dengan waw adalah harakat dhammah wa dhahabu. Kalau diganti dengan kasroh akan sulit dibacanya wa dhahabiu. Kalau diganti dengan fathah juga sulit dibacanya wa dhahabau. Nah, akhirnya dicocokkan huruf atau waw, harokat yang sesuai dengannya adalah dhammah. Wa dhahabu, wa katabu, wa syaribu. Waw itu dhamir yang menggantikan kata sebelumnya. Kata sebelumnya apa? At-tullabu. Wa dhahabu, mereka pergi. Siapa? At-tullab. Wa katabu, mereka menulis. Siapa yang menulis? At-tullab. Wa syaribu, siapa yang menulis? Siapa yang minum? An-nas. Diganti dengan menggunakan dhamir. Dhamir yang sesuai adalah waw. Waw. Dan dia nanti disebut sebagai fa'ilnya. Disebut sebagai fa'ilnya. Wa dhahabu, mana fa'ilnya? Waw al-jama'ah. Wa katabu, mana fa'ilnya? Waw al-jama'ah. Wa syaribu, mana fa'ilnya? Waw al-jama'ah. Dhamir waw al-jama'ah. Nah, dari penjelasan ini kita ingin mengerjakan yang disebutkan setelahnya. Yang setelahnya. Nah, sebelum kita ngerjakan latihannya, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kalau ada yang belum paham. Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk pada latihannya. Latihannya, kawin jumalan. Kawin jumalan. Kawin itu susunlah. Susunlah. Susunlah jumlah, jumlah atau kalimat sempurna seperti contoh yang disebutkan tadi dengan menggunakan dua fi'il yang telah disebutkan. Fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qawsaini. Kemudian gunakan kata bantu yang disebutkan di dalam kurung. Bikin sesuai dengan contohnya. Gunakan dua fi'il yang telah disebutkan. Dua fi'ilnya nomor satu dakhala dan jalasa. Dakhala artinya masuk, jalasa duduk. Gunakan kata bantu yang ada di sampingnya, yaitu at-tulabu dan al-fasl. Dharaba dan qatala. Qara'a, fahima, sami'a, dhahaba. Nah, kita coba mulai dari Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Jalasa, jalasa at-tullabu wa dahala fil fasli. Ulangi, dakhala. Dakhala, jalasa at-tullabu wa dakhala fil fasli. Tidak, kita jadikan fi'il yang pertama adalah dakhala, kemudian jalasa fi'il yang keduanya. Ya Ustaz. Dakhala tullabu. Wa jalasa. Di sini dakhala fi'il madhi dan dia bisa disebut membutuhkan maf'ulun bih atau na'am. Dakhalat tullabu al-fasla. Dakhalat tullabu al-fasla. Murid-murid atau pelajar-pelajar itu masuk memasuki kelas. Wajalasu, dan mereka duduk. Dan mereka duduk. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, nomor 2. Nah, Ustaz. Darabal awladud, darabal awladul hayyata wa qatalu. Naam. Daraba al-awladu al-hayyata wa qatalu. Nanti ada tambahan lagi, wa qataluha. Nanti itu akan dibahas di latihan 11. Taib labas. Daraba al-awladu al-hayyata wa qataluha. Nah, penjelasannya nanti. Taib nomor 3. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Qara'a fahima. Qara'atul labu darsu wa fahimu. Qara'atul labu apa? Qara'atul labu, tulabu darsa. Ad-darsa. Qara'atul labu darsa. Ad-darsa maf'ulun bih. Nah, melanjutkan. Qara'atul labu darsa. Qara'atul labu darsa wafahimu. Nah, wafahimu. Taib nomor 4. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Sami'a dhahaba. Ustaz, bismillah. Sami'an nasul adhana wa dhahabu ilal masjidi. Nam, sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjidi. Nam, nomor latihan ke-10. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Buatlah kalimat sempurna dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. Pilih salah satu. Ini semua yang disebutkan adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Akala artinya makan. Ghasala mencuci. Qara'a membaca. Kataba menulis. Dharaba memukul. Qatala membunuh. Dakhala masuk. Kharaja keluar. Hafidha menghafal. Syariba minum. Fahima faham. Sami'a mendengar. Kita buat kalimat dengan menggunakan fi'il-fi'il berikut ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Akalal awladul khubza. Akalal awladu al-khubza. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Naam Ustaz, bismillah. Ghasalat Zainabu al-qamisa. Ghasala, apa, ulangi? Ghasalat Zainabu al-qamisa. Naam, ghasalat. Okay, ta'nis. Ghasalat Zainabu al-qamisa. Ghasalat Zainabul qamisa. Ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Yang kata apa Ustaz ya? Qara'a. Qara'a. Naam. Qara'a. Qara'at tulabu al-kitaba. Diulang kembali. Qara'at tulabu. Qara'at. Qara'at tulabu al-Qur'ana. Naam. Qara'at tulabu pakai tasydid di huruf ta dan di huruf lamnya. Qara'at tulabu. Qara'at tulabul Qur'ana atau qara'at tulabu al-kitaba. Naam, ahsanta. Al-akh Imam, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Katabal mudarrisun mudarrisut darsa. Katabal mudarrisut darsa. Ahsanta. Al-akh Abu Syifa, ini sudah bisa nyusun kalimat jadi enggak perlu ditanya artinya, insyaallah sudah paham. Al-akh Abu Syifa, silakan. Qatala Ahmadu al-kalba. Qatala Ahmadu al-kalba. Naam. Dharaba belum ya? Taib. Yang di sini akh Mahfud, silakan. Dharaba. Naam, daraba Muhammadun Aliyan. Daraba Muhammadun Aliyan. Daraba memukul. Berikutnya al-akh Abu Mulyan Puton. Naam Ustaz. Bismillah. Qatala an-nasul. Qatala an-nasu. Dakhala. Tadi qatala sudah. Dakhala sekarang. Naam Ustaz. Dakhala al-mudarrisu minal minal madrasati. Apa itu artinya? Dakhala masuk. Guru masuk. Masuk dari apun, langsung saja. Dakhala al-mudarrisu. Dakhala al-mudarrisu fil madrasati. Dakhala al-mudarrisu al-fasla, misalkan langsung tidak perlu pakai tambahan huruf. Dakhala al-mudarrisu al-fasla, guru itu masuk kelas. Masuk kelas. Naam. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Kharajat tullabul fasla. Nah, kharaja, ini kalau kharaja butuh tambahan huruf jar. Kharajat tullabu fil fasla. Minal fasla. Minal fasli apa? Ahsanta. Kharajat tullabu minal fasli. Minal fasli. Al-akh Muhammad Afwa, silakan. Hafidha. Hafizat tullabu al-Qur'anu wa fahimu. Ulangi. Hafidha. Hafizat tullabul Qur'ana wa fahimu. Ahsan. Hafizat tullabul Qur'ana wa fahimu. Masya Allah, nikmah pelajar itu menghafal Al-Quran dan memahaminya. Al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Syariba. Bismillah. Syariban nasul qahwata. Syariban nasul qahwata. Naam. Syariban nasu al-qahwata. Al-akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Fahimat tulabu at-darsa. Fahimat tulabu at-darsa. Ahsant. Al-akh Abu Khansa Banu, silakan. Sami'a. Naam. Sami'u tulabu al-adhana. Ulangi, coba. Sami'u tulabu al-adhana. Kenapa dibacanya sami'u? Afan. Sami'at-tullabu al-adhana. Naam. Sami'at-tullabu al-adhana. Fa'ilnya itu enggak harus berupa tulab ya, banyak ya. Bisa al-fallah, bisa al-muhandis atau al-um wal-bin wal-ukh wal-akh dan yang lainnya. Tapi tadi disebutkan banyak at-tullab. Enggak apa-apa, contohnya benar semuanya. Sami'at tullabu al-adhana atau sami'an nasu al-adhana. Baik, latihan ke-11. Masya Allah, tadi sudah bagus semuanya. Latihan ke-11. Ta'ammal ma yali. Perhatikan contoh berikut ini. Man fataha al-baba. Man fataha al-baba. Siapa yang membuka pintu? Ana fatahtuhu. Saya membukanya. Saya yang membukanya. Fatahtu ditambah dhamir hu. Man fatahan nawafidha. Siapa yang membuka pintu jendela-jendela itu? Ana fatahtuha. Saya yang membukanya. Fatahtuha. Fatahtuha. Saya membukanya. Di sini akan dikenalkan kepada kita dhamir yang menggantikan maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Dhamir yang menggantikan maf'ulun bih. Sebelum menjelaskan dhamir yang menggantikan maf'ulun bih, kita ingat terlebih dahulu, kita kembali mengingat tentang hukum fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il itu harus marfu, harus marfu, diingat dhammah harakat terakhirnya, harakat huruf terakhirnya. Kemudian maf'ulun bih, botol-botolnya masih ke itu. Maf'ulun bih harus mansub, harus mansub, harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Nah, dhamir yang akan menggantikan fa'il dan yang menggantikan maf'ulun bih itu berbeda. Maksudnya berbeda, dhamir yang menggantikan fa'il dia menempati tempatnya marfu karena dia menggantikan fa'il, sedangkan fa'il itu marfu. Kalau dhamir yang menggantikan maf'ulun bih, maka dia berarti sedang menempati tempatnya mansub karena maf'ulun bih itu mansub. Kita ambil contoh perbedaan dhamir. Dhamir untuk fa'il misalkan saya yang bersambung dengan fi'il madhi. Saya membuka. Fatahtu. Ana fatahtu. Fatahtu. Tu di sini adalah dhamir. Dhamir untuk saya. Saya adalah pelakunya. Fatahtu. Fatahtu, saya yang membuka. Ketika ditambah maf'ulun bi. Contohnya fatahal baba. Fatahtul baba, saya membuka pintu. Saya membuka pintu. Nah, dhamir al-baba sebagai maf'ulun bih kita ganti dengan menggunakan dhamir. Menggunakan dhamir yaitu dhamir hu. Fatah tuhu huwa. Huwa itu dhamir munfasilnya. Ketika dijadikan dhamir muttasil dan dia sebagai maf'ulun bih, maka berubah menjadi fatah tuhu. Fatah tuhu. Anta misalkan, anta telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk yang bersambung dengan fi'il madhi dan dia sebagai fa'il, maka menjadi fatah ta. Fatah ta. Fatah ta. Tapi kalau dia sebagai dhamirnya, dhamir anta, dhamir anta sebagai maf'ulun bi, nanti bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Bukan tak lagi. Bukan tak. Berubah menjadi ka. Berubah menjadi ka. Dhorob tuka misalkan. Dhorob tuka. Saya telah memukul kamu. Dhorob tuka. Dhamirnya ka. Dhamirnya ka. Untuk anda ya, sama seperti yang bersambung dengan mudhaf, mudhaf ilaih, yang bersambung dengan mudhaf dan dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, yang ingin kita ingatkan kembali ialah pembagian dhamir. Dhamir ada yang munfasil, ada yang muttasil. Nah, yang muttasil ini ada macam-macamnya. Dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il dan dia sebagai fa'il, bentuknya berbeda. Tu, ta, ti, tak, tak, nis, kemudian waw, al-jama'ah, kemudian nun, an-niswah, yang sudah kita lewati. Itu dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il dan dhamir itu sebagai fa'ilnya. Kemudian ada dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il tapi dia sebagai maf'ulun bihnya. Sebagai maf'ulun bihnya. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Contohnya apa? Contohnya dhamir yang disebutkan di sini, hu dan ha. Hu untuk huwa jika maf'ulun bihnya adalah mudzakkar mufrad, ha untuk hiya jika maf'ulun bihnya adalah muannas, entah itu mufrad ataupun jamak, ataupun jamak ghairu akil. An-nawafidha fatahtuha. Dan ada juga dhamir muttasil yang bersambung, atau dhamir muttasil dia sebagai menempati tempatnya majrur sebagai maf'ul, sebagai mudhaf ilai, atau sebagai isim majrur. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Taibar kalau fikum, semuanya sudah kita lewati pembagian macam-macam dhamir itu. Nah, sekarang yang statusnya atau posisinya sebagai maf'ulun bih. Man fatahal baba, siapa yang membuka pintu? Bisa dijawab ana fatahtul, ana fatahtul baba. Boleh. Dan juga boleh disingkat dengan mengganti kata al-baba menggunakan dhamir. Ana fatahtu, fatahtuhu, fatahtuhu. Man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela itu? Bisa dijawab ana fatahtun nawafidha. Juga boleh disingkat dengan mengganti an-nawafidha menjadi dhamir. Fatahtuha, fatahtuha. Taib. Ini penjelasan singkat berkaitan dengan latihan ke-11. Jadi kesimpulannya, fa'il bisa berupa isim zahir dan juga bisa berupa dhamir. Maf'ulun bih juga demikian, bisa berupa isim zahir dan juga bisa berupa isim dhamir. Isim zahir yaitu selain dhamir. Selain dhamir. Nah, sebelum kita baca kalimat al-jadidah, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Pak Ustaz izin bertanya. Ya, silakan, Ah Imam. Untuk jawaban ana fatahtuhu di sini sudah ada ana dan ada dhamir tu. Apa demikian Ustaz mohon penjelasannya. Naam. Ana fatahtuhu. Boleh disebutkan ana saya. Lalu karena ana itu dhamir dan dia letaknya di depan, maka dia sebagai mubtada. Lalu fataha itu fi'il butuh fa'il, pelakunya. Nah sekarang pelakunya siapa? Pelakunya adalah ana, pelakunya adalah saya. Yang namanya pelaku atau fa'il itu letaknya harus setelah fi'il. Maka enggak bisa kita jadikan ana yang letaknya di depan sebagai fa'ilnya. Berarti kita harus mengganti dhamir ana menjadi dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Apa dhamir muttasil untuk ana jika bersambung dengan fi'il? Dhamirnya adalah tu. Ana fatah tu. Sekali lagi, ini susunan bahasa Arab. Ana di depan, dia sebagai mubtada, fataha sebagai fi'il, tu dhamirnya sebagai fa'il. Nah, dhamir tu ini kembalinya kepada ana. Kalau diartikan ya sama, saya yang membuka. Jadi dhamir ana yang di depan sebagai mubtada, tu dhamir tu sebagai fa'ilnya. Demikian Akh Imam. Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Tapi ada yang lain? Nah, tanya sedikit Ustaz. Nah, silakan Akh Abu Hamza. Tadi kan disebutkan contoh anta ya. Kalau anta menjadi fatahta, kemudian kalau ditambah dhamir untuk maf'ulun bihnya fatah tahu begitu ya, Ustaz? Betul. Naam, Ustaz. Fatah. Ya, jadi kalau kita ingin bahasanya apa ya? Mentasrif kalau dalam sorof ya. Ana fatahtu, anta fatahta, anti fatahti, antunna fatahna. Dan seterusnya dalam pelajaran sorof. Nah, tinggal nanti disambung dengan dhamir yang menjadi maf'ulun bihnya. Fatahtuhu, fatah. Kalau dhamirnya ha juga fatahtuha, fatahtahu, fatahtaha. Nah, itu nanti ada babnya tersendiri. Yang penting sekarang kita memahami dhamir-dhamirnya. Demikian Akh Abu Hamza. Naam Ustaz, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Baik, ada yang lain sebelum kita baca al-kalimat al-jadidah? Baik, kita baca al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-inabu artinya buah anggur. Al-mauzu buah pisang. At-tin buah tin. Al-fajr fajar. Jawaban bentuk jamaknya ajwibatun jawaban. Su'alun pertanyaan. Jamaknya as'ilatun pertanyaan. Al-baqalu penjual bahan makanan, penjual yang kemudian ya entah benar atau enggaknya di bahasa Jawa jadi bakul nam, tapi secara makna benar. Bakul berasal dari kalimat bakol, bakolah. Al-asa, al-asa, asa artinya tongkat, tongkat. Naso, beda nulis akan beda makna. Aso pakai alif yang tegak, ya, artinya tongkat. Tapi kalau aso ditulis dengan alif yang berbentuk ya, berbentuk ya, aso sama-sama panjang, lafadznya sama, aso, aso, tapi penulisannya berbeda, beda makna. Aso artinya tongkat. Kalau aso, yakni aso yang pakai alif di belakangnya, artinya tongkat. Kalau aso alifnya berupa ya, ya, ya tanpa titik, artinya berbuat maksiat, berbuat maksiat. Wa asa adamu rabbahu dalam Al-Quran. Wa asa adamu rabbah, dan Nabi Adam berbuat maksiat kepada Allah, yakni ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Jannah. Dalam Al-Quran juga disebut wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya, ketika Nabi Musa ditanya wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Musa, qala hiya asaya, qala hiya asaya, itu tongkatku asa. Nah, itu kosakata al-asa. Al-asa artinya tongkat. Kalau penulisan, penulisan alifnya dengan alif tegak, tapi kalau penulisan alifnya dengan menggunakan alif ya, maka maknanya adalah berbuat maksiat. Hayyatun artinya adalah ular. Ular jamaknya hayyat, jamaknya hayyat. Juga bisa dalam konteks yang lain, itu beda, hayatun hidup, kehidupan. Kalau ya-nya berubah menjadi ba, maka maknanya juga berbeda. Habbah, beda lagi maknanya. Sami'ah artinya ada mendengar. Sami'ah artinya mendengar. Fahima artinya faham. Syariba artinya minum. Alhamdulillah selesai pelajaran kelima. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki dan membaca pelajaran ke-6 bi'idnillahi azza wa jalla. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali, fadl. Baik, kalau tidak ada insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullahu khairan.